pertama ku melihatmu, ku langsung tahu kau suka padaku. Kau curi pandang, bertunduk malu setiap kali mata kita bertemu. Jangan kau menunggu, ku tak punya waktu membaca sikapmu. Putuskan maumu, ku kan datang dekati dirimu. Ku melayang terbang tinggi saat tetap dirimu. Tak terbayang kau katakan malam ini aku milikmu. Itu kau dan aku menjadi satu, buang semua ragu dan ku rasakan detak jantungmu berdetak cepat sebarkan mengejarku. Jangan kau